Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'da. Fa ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang permasalahan sujud at-tilawah. Ya, sujud at-tilawah yaitu sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa terkait jumlah ayat yang terdapat padanya sujud at-tilawah terjadi khilaf bainal ulama, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan bahwa sujud at-tilawah ada 14. Dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Naam. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ahmad, atau sebelum itu, sebelum pendapat Abu Hanifah, ya, pendapat jumhur juga berpendapat bahwa sujud at-tilawah ada 14. Ya, ada 14. Naam. Demikian pula pendapat Abu Hanifah juga berpendapat 14. Hanya perbedaannya, kalau Abu Hanifah rahimahullah, beliau menggugurkan satu tempat, yaitu di surat Al-Hajj. Ya, di surat Al-Hajj, di situ terdapat dua ayat yang disyariatkan untuk sujud at-tilawah. Ya, yaitu ayat yang pertama, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, dan seterusnya, ya, sampai firman Allah innallaha yaf'alu ma yasha. Naam. Kemudian di tempat yang kedua di surat Al-Hajj, ya, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Naam. Ini salah satunya digugurkan oleh Abu Hanifah. Naam, dan beliau memasukkan surat Sad. Ya, Imam Abu Hanifah memasukkan surat Sad sebagai surat yang disyariatkan sujud. Sementara pendapat jumhur, demikian pula pendapat Al-Imam Syafi'i, ya, beliau memasukkan dua ayat di surat Al-Hajj dan menggugurkan surat Sad. Jadi di situ perbedaannya, ya. Naam. Adapun pendapat dari Imam Muhammad rahimahullah, beliau berpendapat ada 15. Ya. Naam, ada 15 tempat. Al-Imam Muhammad rahimahullah sendiri, pendapat beliau dinukilkan ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat yang kedua dari beliau, ya, ada 15 tempat. Naam. Dan inilah yang kita dapati di dalam mushaf yang ada di tengah-tengah kita sekarang, yang di situ terdapat tanda ataupun kode adanya sujud tilawah itu di 15 ayat. Ya. Baik. Kemudian telah kita bacakan pula ya rincian tempat-tempat ataupun ayat-ayat yang terdapat padanya sujud at-tilawah. Naam. Kemudian kita lanjutkan sampai pada ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wala khilafa yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha illa allati fi hamim. Dan tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf yang teranggap terkait tempat-tempat sujud tilawah. Ya, jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait tempat-tempat yang di situ terdapat sujud tilawah. Naam. Kecuali pada surat Hamim. Ya. Kecuali pada surat Hamim, yaitu surat Fussilat. Naam, surat Fussilat. Fa innal ulama ikhtalafu fiha. Maka para ulama mereka berselisih tentangnya. Ya, yaitu di mana di surat Fussilat ini ayat yang di situ terdapat sujud tilawah. Padahal Syafi'i wa ashabuhu ila ma dzakarnahu annaha at-tibu yas'amun. Maka al-Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut beliau berpendapat seperti yang telah kami sebutkan bahwa ya, sujud tilawah di surat Hamim Fussilat yaitu pada firman Allah ya yang diakhiri dengan kalimat yas'amun wa hum la yas'amun. Naam. Wa hadha madhhab Sa'id Ibnu al-Musayyib wa Muhammad Ibnu Sirin wa Abi Wa'il Syatiq bin Salamah wa Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahuyah. Naam. Ini ya, ini pendapat yang pertama terkait surat Hamim Fussilat. Ya. Yaitu pada firman Allah wa hum la yas'amun. Wa dhahaba akharun ila annaha atibu qawlihi ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Sementara pendapat yang lainnya mengatakan bahwa surat Fussilat ayat yang terdapat sujud tilawah di dalamnya adalah pada firman Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar. Ah bukan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahum khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, ya, pendapat yang kedua bahwa sujud di surat Fussilat itu pada ayat ini in kuntum iyyahu ta'budun. Hakahu Ibnu al-Munzir an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnu al-Munzir dari Umar bin Khattab radhiyallahu an wal Hasan al-Basri dan juga pendapat al-Hasan al-Basri wa ashabu Abdullah bin Mas'ud dan pengikut Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Abi Salih wa Talhah bin Musarrif wa Zabib Ibnu al-Harith wa Malik bin Anas wa Layth Ibnu Sa'ad wa huwa wajhun li ba'dhi ashabi Syafi'i. Dan ini juga merupakan salah satu dari pendapat al-Imam Syafi'i. Ya, atau pengikut al-Imam Syafi'i. Hakahul Baghawi fi Tahdzib. Yang dikayatkan oleh al-Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahdzib. Naam. Ini pendapat yang kedua. Naam. Wa amma qawlu Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari min ashabi kitabil kifayah fi ikhtilafil fuqaha. Adapun ucapan Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari ya dari penulis kitab Al-Kifayah, naam, terkait khilaf par fuqaha. Naam. Ya, ini ucapan beliau ucapan Ali bin Said Al-Abdari, kata beliau, indana annas sajdata annaml hiya inda qawlihi ta'ala wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya, menurut kami, kata beliau, bahwa sujud di surat An-Naml adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Qala wa hadha madhhabu aktsaru fuqaha. Nah, kata beliau, kata Al-Abdari, ini merupakan madhab mayoritas fuqaha. Wa qala Malik radhiyallahu anhu, hiya 'inda qawlihi ta'ala rabbul 'arsyil 'adzim. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sujud di surat An-Naml adalah pada ucapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim. Ya, Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Maka ini dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, fa hadzal ladzi naqalahu an madhhabina wa madhhab aktsaril fuqaha ghairu ma'ruf wa la maqbul. Kata Imam Nawawi, dan penukilan ini yang dinukil oleh Al-Abdari bahwa mayoritas ahli fikih berpendapat surat An-Naml itu sujudnya pada firman Allah wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ya, kata Imam Nawawi, ghairu ma'rufin wa la maqbul. Ini penukilan yang tidak ma'ruf dan tidak diterima, ya, bal ghalatun zahir, bahkan ini kekeliruan yang sangat jelas. Nah, artinya penukilan dari Al-Abdari di sini penukilan yang keliru, yang beliau mengatakan mayoritas ulama pendapatnya adalah, ya, sujud surat An-Naml pada firman Allah wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ini penukilan yang keliru. Nah, wa hadhi kutub ashabina musarrihatun bi annaha 'inda qawlihi ta'ala rabbul 'arsyil 'adzim. Dan ini kitab-kitab para ulama madhab kami, ya, secara jelas menyebutkan bahwa sujud di surat An-Naml adalah pada firman Allah Rabbul Arsyil Azim. Dan ini yang benar, ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang dinukil oleh Al-Abdari adalah penukilan yang keliru. Itu bukan pendapat mayoritas ulama. Ya, justru sebaliknya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud di surat An-Naml pada firman Allah Rabbul Arsyil Azim, bukan pada ucapan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya. Baik. Adapun yang sebelumnya tadi di surat Hamim Fussilat, maka pendapat yang rajih bahwa sujud pada surat tersebut adalah na'am pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa hum la yas'amun. Nah, ini ya. Wa hum la yas'amun. Nah, di situ yang disyariatkan untuk sujud at-tilawah, dan itu pun yang disebutkan atau diberi tanda di dalam mushaf yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di tengah-tengah kita. Nah, sehingga dalam hal ini untuk lebih mudahnya, ya, kita ikuti saja apa yang ada di dalam mushaf. Apa yang ada kode sujud di dalam mushaf, ya, kita sujud. Ya, apa yang ada kode sujud tilawah di dalam mushaf, ya, maka disitulah kita sujud. Nah, biasanya apa kodenya, ada tanda apa di situ? Ayat-ayat sajadah kodenya apa biasanya? Hah, Afzal? Ada tanda apa biasanya? Kalau antum perhatikan di mushaf, tandanya apa? Tanda adanya sujud tilawah di situ apa? Hah? Sajadah. Iya kah? Gambar sajadah. Nah, ya mungkin ada sebagian mungkin dicantumkan tanda sajadah atau tanda gambar masjid kecil, ya. Nah, al-muhim, ya, biasanya di dalam mushaf kita ada di situ sajadah, ya, ada tulisan sajadah. Nah, maka disitulah kita sujud. Kalau kita ingin sujud pada ayat-ayat tersebut. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa ada pendapat dari Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sujud tilawah itu hanya ada 4 surat. yaitu surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Insyiqaq, kemudian surat An-Najm, kemudian surat Shad. Ini pendapat Syekh Al-Alamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya, karena beliau mendasari pendapat ini beliau mengikuti hadis-hadis yang sahih. Ya. Memang selain empat surat ini, yaitu surat Al-Alaq, surat Insyiqaq, surat An-Najm dan surat Shad, tidak ada dalil yang dinukilkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah sujud pada ayat-ayat tersebut. Hanya ada di empat surat ini saja. Ya. Nah, tapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa walaupun tidak ada na'am riwayat bahwa Rasulullah SAW sujud di selain empat surat ini, tapi ijma', ya, ijma' para sahabat. Nah, perbuatan para sahabat. Nah, dan tidak ada pengingkaran terkait permasalahan ini, ya, permasalahan yang mudah, ya, permasalahan yang wasi'. Nah, karena sujud tilawah sendiri telah kita sebutkan hukumnya mustahab, tidak wajib. Kalau mau sujud ya sujud, kalau tidak ya na'am, tidak mengapa. Na'am la itsma 'alaihi. Tidak ada dosa baginya. Baik. Kemudian kita masuk pada fasl yang berikutnya. Qala rahimahullah, faslun hukmu sujudit tilawah hukmu salatin nafilah fi ishtiratit taharati 'anil hadats. Hukum sujud tilawah itu seperti hukum sholat nafilah, ya, dalam hal dipersyaratkan toharoh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Wa'anin najas, demikian pula dipersyaratkan suci dari najis. Wafistikbalil qiblah wasatril aurah, demikian pula dalam hal menghadap kiblat dan menutup aurat. Naam. Fa yuhramu 'ala man 'ala badanihi aw thawbihi najasatun ghairu ma'fuwin 'anha. Kata beliau, maka diharamkan bagi orang yang di badannya ataupun di pakaiannya terdapat najis, najis yang tidak dimaafkan. Ya. Najis yang tidak dimaafkan. Nah, najis yang tidak dimaafkan, ya, ini najis yang zahir, najis yang jelas gitu ya. Najis yang jelas. Ya, yang secara yakin ya kita mengetahui itu najis. Nah, makanya seperti ini harus dibersihkan. Nah, adapun najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan ya, seperti dijelaskan para ulama, najis yang kita tidak mengetahui secara jelas, misalnya ada percikan-percikan kencing, ya, naam, ada percikan air kencing yang kita tidak tahu pasti apakah percikan itu mengenai tubuh kita atau pakaian kita atau tidak. Yang seperti ini ma'fu, ya. Nah, karena kita tidak tahu secara pasti. Tapi kalau kita mengetahui secara pasti kalau tubuh kita atau pakaian kita terkena najis tersebut, ini najis yang ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Nah, taib. Wa 'alal muhdits illa idza tayammama fi mawdhi'in yajuzu fihi tayammum. Demikian pula diharamkan sujud tilawah bagi orang yang berhadas. Ya. Illa idza tayammam, kecuali apabila dia bertayamum fi maudhi'i yajuzu fihi at-tayamum, pada keadaan yang memang diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, seperti tidak ada air, ya, sakit yang tidak memungkinkan untuk menyentuh air, dan yang semisalnya yang diperbolehkan dari tayamum. Nah, wa yuhramu 'ala ghairil qiblah illa fis safar. Demikian pula tidak diperbolehkan na'am sujud tilawah selain arah kiblat, illa fis safar, kecuali dalam keadaan safar. haitsu tajuzun nafilatu ila ghairil qiblah. Yang mana diperbolehkan ketika salat nafilah untuk menghadap selain ke arah kiblat. Naam. Walaupun di awal salat, kalau kita salat di atas kendaraan misalnya, di awal salatnya itu kita harus menghadap kiblat, adapun setelahnya ya mengikuti arah kendaraan. Tidak mengapa. Ya. Wa hada kulluhu muttafaqun alaih. Dan kata beliau, ini semua muttafaqun alaih. Perkara yang disepakati. Ya. Wallahu alam. Kalau yang dimaksud oleh beliau muttafaqun alaih di sini adalah permasalahan sujud tilawah yang dipersyaratkan seperti syarat salat, maka ini tidak benar karena terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Naam. Yang beliau sebutkan di sini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama bahwa sujud tilawah itu dipersyaratkan, ya, dipersyaratkan seperti syarat sholat. Ini pendapat jumhur para ulama, ya. Nah, karena mereka menganggap sujud tilawah itu adalah sholat. Nah, adapun pendapat yang lainnya, pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa sujud tilawah itu tidak dipersyaratkan seperti syarat sholat, ya. Dan ini pendapat yang rajih, ya. Naam, berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi patokan ibadah itu sholat atau tidak adalah surat Al-Fatihah. Sementara sujud tilawah tidak ada membaca Al-Fatihah di dalamnya, ya. Nah, seperti misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah, walaupun keadaannya berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tapi di dalam sholat jenazah, ya, disyariatkan bahkan wajib, bahkan rukun, ya, untuk membaca sholat surat Al-Fatihah di dalamnya. Maka sholat jenazah dipersyaratkan sebagaimana syarat sholat. Nah, tidak sah seorang yang sholat jenazah, ya, yang dia dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan berhadas, atau di tubuhnya, atau di bajunya atau pakaiannya terdapat najis yang diketahui. Nah, tidak sah sholatnya. Nah, adapun sujud tilawah tidak ada surat Al-Fatihah, tidak disyaratkan membaca surat Al-Fatihah, sehingga apa? Sujud tilawah tidak dipersyaratkan seperti syarat sholat. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat, ya. Walaupun tentunya kalau kita mau berhati-hati, hendaknya ketika kita sujud tilawah kita dalam keadaan suci, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan permasalahan apakah membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf itu dipersyaratkan harus toharoh, ini juga terjadi khilaf, ya. Jumhur para ulama, naam, berpendapat memegang mushaf itu harus dalam keadaan toharoh, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau kita mau memegang mushaf, ya, sehingga kalau kita berpatokan dengan permasalahan ini, ya, hendaknya kita ketika membaca Al-Quran ya berwudu, kan gitu. Kita membaca Al-Quran berwudu, sehingga ketika kita melewati ayat sajadah, naam, tidak ada masalah. Naam, Allahu taala a'lam bissawab. Taib. Kemudian faslun. Fasal yang berikutnya beliau sebutkan, idza qara'a sajadah sajadatan shot. Ya, idza qara'a sajadatas shot. Apabila seseorang membaca sajadah pada surat shot, ya. Faman qala innaha min azaimis sujud, qala yasjudu. Qala yasjud sawa'un qara'aha fis shalah au kharijan minha. Kasairis sajadat. Nah, barang siapa yang berpendapat bahwa surat shot itu termasuk surat yang ditekankan untuk bersujud. Ini termasuk sujud tilawah. Maka dia sujud ketika melewati ayatnya, ya. Surat Shad, ayat yang di situ terdapat sajadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, di situ ada sujud, ya, ada sujud. Nah barang siapa yang berpendapat di surat Shad tersebut adalah surat yang ditekankan untuk bersujud, maka dia bersujud. Baik dia membacanya di dalam sholat ataupun di luar sholat, seperti sujud di surat-surat yang lainnya. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laisat minal azaim. Adapun al-Imam Syafi'i dan yang selain beliau dari ulama yang berpendapat bahwa surat Shad bukan termasuk surat yang ditekankan sujud, faqalu, maka mereka mengatakan, idza qara'aha kharijus shalah ustuhibba lahu sujud. Apabila dia membacanya di luar salat, maka dianjurkan baginya untuk bersujud. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha kama qaddamna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud, ya, pada surat Shad. Nah, yakni terkait surat Shad ini, di sana terdapat dalil yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud ketika melewati ayat tadi yang kita sebutkan tadi. Wa kharra raki'an wa anab. Beliau bersujud. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa sujudnya Nabi itu bukan karena sujud tilawah, tapi sujud syukur. Ya. Ala kulli hal, yang jelas Nabi bersujud, kan gitu. Sehingga ketika kita melewati ayat tadi di surat Shad, ya, kita bersujud dalam rangka ittiba'an lin Nabi. Dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari itu ayat sajadah atau bukan, yang jelas itu ayat yang Nabi disebutkan beliau sujud di ayat tersebut. Makanya Syekh Mukbil rahimahullah memasukkan ayat di surat Shad sebagai ayat yang dianjurkan untuk bersujud. Naam. Wa in qara'aha fi shalah, adapun apabila seseorang membacanya di dalam salat, lam yasjud. Maka tidak bersujud. Ini yang berpendapat bahwa surat Shad bukan ayat sajadah, ya. Naam. Fa in sajada wa huwa jahilun aw nasun atau nasin lam tabtul salatuh. Dan apabila dia bersujud dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, ya, atau dia lupa, maka salatnya tidak batal. Walakin yasjudu lisahwi wa in kana aliman. Walakin yasjudu lisahwi, akan tapi dia sujud sahwi. Nah, ini yang beliau sebutkan di sini berdasarkan pendapat yang mengatakan surat Shad itu bukan ayat sajadah, ya. Nah, dan telah kita sebutkan yang rajih bahwa surat Shad disyariatkan bersujud walaupun bukan ayat sajadah. Wa in kana aliman, dan apabila dia mengetahui kalau surat Shad itu bukan ayat sajadah, fasahih annahu tubtalu salatuh. Ya, bahwa sholatnya batal. Di annahu zada fis shalah ma laisa minha. Karena dia menambahkan di dalam sholat apa yang bukan darinya. Fabatalat kama lau sajada lisyukri. Maka dia bersujud sebagaimana sujud syukur. Fa innahu tabtulu sholatu bila khilaf. Karena seseorang yang sujud syukur di dalam sholat, sholatnya batal. Ini bila khilaf. Ya. Nah, jadi sujud syukur di dalam sholat itu membatalkan sholat, karena itu merupakan tambahan, ya, tambahan. Nah, wasani la tabtul. Adapun pendapat yang kedua, sholatnya tidak batal. Li anna lahu ta'alluqan bis sholah. Karena sujud pada surat Shad itu berkaitan dengan sholat. Dan ini pendapat yang benar, ya, bahwa membaca atau sujud ketika melewati ayat yang ada sujud di surat Shad itu tidak membatalkan sholat. Baik yang berpendapat itu surat sajadah, ayat sajadah ataupun bukan, ya. Nah, walau sajadah imamuhu fis shad, dan apabila imamnya sujud pada surat Shad, likaunihi yataqiduha minal azaim, karena ya imam tersebut meyakini surat Shad itu termasuk azaim, ayat-ayat yang ditekankan sujud. Wal ma'mumu la yataqiduha, sementara makmum tidak meyakininya, fala yutabi'u, maka makmum tidak mengikutinya. Bal yufariquhu aw yantadhiru qa'iman, bahkan ya dia memisahkan diri dari imam tersebut dan atau menunggu, ya atau menunggu dalam keadaan berdiri. Nah, jadi kata Al-Imam Nawawi, kalau imam berpendapat surat Shad itu sujud sementara makmumnya tidak berpendapat sujud, maka bagi si makmum, kata beliau, ya dia bisa memilih dua keadaan. Dia meninggalkan imamnya, memisahkan diri dari jamaah, ya, atau membatalkan sholatnya, sholat sendiri. Atau keadaan yang kedua, dia tetap berdiri, gak ikut sujud. Ya, dia menunggu imamnya sampai berdiri, baru mengikuti imamnya. Dan ini, wallahualam, pendapat yang lemah, ya. Nah, yang sahih seperti yang kita sebutkan, bahwa imam, makmum tetap mengikuti imamnya. Ya, apalagi permasalahan sujud surat Shad ini permasalahan yang khilaf yang sangat kuat, ya. Khilaf yang sangat kuat. Wa idzan tadharahu, apabila dia menunggunya, yakni makmum tadi menunggu sambil berdiri, ada permasalahan berikutnya, hal yasjudu lisahwi, apakah dia sujud sahwi? Fihi wajhan al-adhhar la yasjud. Maka ada dua pendapat yang zahir bahwa dia tidak perlu bersujud, tidak disyariatkan bersujud. Nah, wallahu alam, kesimpulannya seperti yang kita sebutkan, bahwa surat Shad, ya, anggaplah itu bukan surat yang diistilahkan surat sajadah, tapi di dalam pada surat Shad tersebut dinukilkan Nabi beliau bersujud. Nah, sehingga kalau kita bersujud itu dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlepas itu namanya sujud tilawah atau sujud yang lainnya, yang jelas Nabi bersujud. Nah, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kemudian permasalahan berikutnya mungkin kita naam sebutkan adalah permasalahan at-takbir fi sujud tilawah. Ya, apakah sujud tilawah disyariatkan untuk bertakbir? Ya, maka di sini ada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Ya, sujud tilawah di luar sholat. Nah, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sujud tilawah di luar sholat disyariatkan untuk bertakbir, ya, baik takbir ketika sujud ataupun takbir ketika bangkit. Nah, dan ini pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Nah, walakin la dalila alaih, akan tapi tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Sementara ibadah itu dasarnya adalah tauqifiyah. Nah, sehingga sujud tilawah di luar sholat itu tidak disyariatkan bersujud. Nah, dan ini pendapat yang kedua. Nah, bahwa Nabi bahwa sujud tilawah di luar sholat itu tidak disyariatkan bertakbir, baik ketika sujud, mau sujud ataupun bangkit darinya. Nah, ini ya. Taib. Dan pendapat yang dijadikan dasar oleh pendapat yang pertama tadi, bahwa sujud tilawah itu disyariatkan untuk bertakbir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an, fa idza marra bis-sajadah kabbara wa sajjada wa sajjatna ma'ah. Nah, dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi SAW beliau membacakan kepada kami Al-Quran. Maka apabila beliau melewati ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun ikut bersujud. Ya. Dan hadis ini hadis yang dhaif. Ya, didhaifkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Jadi sujud di luar sujud tilawah di luar salat itu tidak disyariatkan untuk bertakbir. Ya. Naam. Kemudian keadaan yang kedua, ya, keadaan kedua sujud tilawah di dalam sholat, ya, sujud tilawah di dalam sholat, karena berbeda keadaannya, ya, di luar sholat dengan di dalam sholat. Apakah ketika seorang sujud tilawah di dalam sholat disyariatkan untuk bertakbir atau tidak? Maka di sini juga terjadi khilaf bainal ulama, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat disyariatkan untuk bertakbir, ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan takbirnya ketika sujud, ketika bangkitnya enggak takbir, ya. Pendapat yang kedua, takbir baik ketika sujud atau ketika bangkit. Naam, dan ini pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, demikian pula pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dan yang lainnya dari para ulama. Naam. Ya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, ada dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan yang lainnya. Ya, inda ashabis sunan kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir setiap kali beliau hendak turun dan bangkit. Ini dalam sholat. Nah, maka berdasarkan keumuman hadis ini, ya, berdasarkan keumuman hadis ini, termasuk ketika seseorang sujud tilawah di dalam sholat, ya, maka dia pun ketika sujud takbir, ketika bangkit juga dia bertakbir, karena keumuman hadis ini, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan tidak ada pengecualian. Nah, ya. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari para ulama terkait sujud tilawah di dalam salat, ya, mengatakan bahwa tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan bertakbir ketika sujud tilawah di dalam salat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Muhaddits, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, demikian pula pendapat Syekh, ya, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu taala. Ya. Naam, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menjawab, ya, beliau menjawab pendalilan yang pertama, kata beliau, "Na'am, hadis kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in." Apakah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali turun dan bangkit, ya, apakah ini bisa dijadikan dalil bahwa sujud tilawah di dalam salat itu disyariatkan untuk bertakbir? Maka kata beliau, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kaset Silsilatil Huda wan Nur, kata beliau, la yuhsinul istidlali bihi. Ya. Tidak bisa ini dijadikan dalil untuk sujud tilawah di dalam sholat. Jadi tidak bisa hadis ini dijadikan dalil, ya, untuk takbir sujud tilawah di dalam sholat. Naam. Ya. Kata beliau, wal mutabadir annal maksuda al khafdi wa raf'i al ma'rufi kulli salawatin. Karena hadis ini, ya, yang langsung terbetik di dalam benak orang yang mendengarkan hadis ini adalah khafdin wa rafin wa khafdin fi salatil fi salawatil mu'taddah, yaitu bangkit dan turun dan bangkit pada gerakan-gerakan salat secara umum, Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sementara sujud tilawah, ya, wasujud tilawah nadirah, sujud tilawah ini gerakan yang jarang. Nah, sujud tilawah itu kan gerakan yang jarang di dalam sholat, sehingga tidak bisa berpatokan dengan keumuman hadis ini. Ya. Nah, dalam artian ucapan Syekh Al-Albani ini, takbir untuk sujud tilawah dalam sholat itu harus ada dalil khusus, dan itu tidak ada. Ya, tidak ada dalil khususnya. Ya, yang paling kuat ada dalil umum tadi yang kita sebutkan tadi, dan itu tidak bisa dijadikan patokan, ya, karena sujud tilawah ini jarang, ya. Nah, wa nadirah la hukma laha, kata beliau, sesuatu yang jarang itu tidak ada hukumnya, ya, kecuali ada dalil khusus. Nah, dan beliau menjelaskan panjang, ya, panjang. Yang jelas intinya ucapan beliau bahwa ibadah itu harus ada dalil yang jelas, ya. Al aslu kita tidak melakukan apapun kecuali ada dalilnya. Dan wallahu alam, kedua pendapat ini, naam, kalau kita lihat dua-duanya kuat, ya. Dua-duanya memiliki sisi kekuatan. Pendapat Syekh Utsaimin yang berpatokan dengan dalil umum ini juga bisa dikatakan kuat, ya. Demikian pula pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang beliau mengharuskan adanya hadis yang khusus, ya, tidak bisa menggunakan hadis umum. Ini juga naam, argumentasi yang cukup kuat, ya, karena dasar ibadah itu adalah tauqifiyah. Naam, sehingga al-amrul wasi, permasalahannya leluasa bagi yang hendak bersujud atau bagi yang takbir ketika hendak bersujud, ya, dengan berpegang pendapat yang pertama tadi tidak ada masalah, ya. Dan yang tidak bertakbir juga tidak masalah. Nah, walaupun ana secara pribadi lebih condong pada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Mukbil bahwa sujud tilawah di dalam sholat itu tidak bertakbir, ya, tidak bertakbir. Nah, sebagian ada yang menyebutkan kalau imam misalnya tidak bertakbir, lalu bagaimana makmum tahu kalau itu sujud tilawah ini, ya? Bagaimana imam Elvan? Bagaimana makmumnya bisa mengetahui ketika imamnya sujud tilawah kalau tidak takbir? Nah, jadi harus ada kodenya, yaitu takbir. Nah, ini kan argumentasi seperti ini kan hanya asumsi, ya kan? Nah, karena kenyataannya, ya, ana sendiri pernah mengalami waktu dulu waktu di Fuyush, ya, pernah suatu ketika mengimami di satu perkampungan, ya, karena di sana kita biasa di apa sebagian itu diletakkan di beberapa kampung-kampung untuk mengimami, ya, dan di situ jamaahnya, ya, ada jemaah laki-laki dan wanita, yang wanita mereka sholatnya di bangunan tersendiri, jadi tentunya para wanita tidak bisa melihat gerakan makmum kan, seperti itu. Nah, suatu ketika anak kadarullah, ya, membaca ayat sajadah dan anak bertakbir ketika sujud, ya, anak bertakbir ketika sujud. Nah, ketika anak bertakbir, jemaah akhwat ternyata mereka ruku. Anak bertakbir maksudnya sujud, yang akhwatnya ruku. Nah, ini kan kalau kita melihat realita, tentunya yang seperti itu tidak bisa dijadikan argumentasi. Kalau tidak ada takbir maka tidak tahu nanti makmumnya kalau itu sujud tilawah. Ini kan dalil yang sekedar asumsi, ya. Tapi wallahu alam, kembali ke yang kita sebutkan tadi bahwa permasalahan ini khilaf yang cukup kuat, dalilnya juga sama-sama kuat kalau kita lihat, sehingga al-amrul wasi', permasalahan yang gampang, ya, bagi yang takbir, ya, tafadhal, ya, bertakbir ketika sujud dalam sholat. Bagi yang tidak bertakbir, ya, lahu dzalik, ya, dia juga memiliki dalil dan pendapat para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.